Mitra bisnis, pengusaha meminta tidak ada lagi penerapan upah minimum sektoral provinsi yang dikenakan untuk sejumlah industri tertentu dan biasanya upah minimum sektoral ini lebih tinggi daripada upah minimum provinsi. Di samping kondisi ekonomi yang diperkirakan akan semakin berat, pengusaha meminta penerapan upah cukup berdasarkan upah minimum provinsi yang telah ditetapkan melalui proses panjang. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat ketenagakerjaan LIPI, Nawawi Asmat. Pak Nawawi, apa komentar Anda tentang usulan ini? Upah sektoral provinsi itu dihapus, artinya kan nanti ada salah satu panduan yang hilang ketika kita bicara perbedaan upah di tingkat sektoral, begitu kan. Ini akan semakin rumit kalau menurut saya. Jadi sebenarnya yang saya lihat sebenarnya usulannya bukan seperti itu, tapi yang saya lihat adalah sebenarnya harusnya dilihat dulu masalah yang terkait dengan upah minimum ini, begitu kan. Kan yang sekarang terjadi adalah upah minimum ini menjadi upah maksimum di semua skala usaha, begitu ya. Nah, ini yang sebenarnya seharusnya, bahkan sebenarnya yang harus diperkuat adalah bagaimana itu membedakan, gitu ya, antara upah minimum sektoral itu sebenarnya. Tapi kemudian kalau itu dihapuskan malah menjadi masalah yang semakin rumit kalau menurut saya, begitu. Jadi kalau saya itu yang penting itu kan harus ada reposisi sistem pengupahan kita lah, begitu kan. Jadi minimum itu kan sebenarnya dikembalikan lagi kepada social safety net, di mana itu sebenarnya perlindungan bagi pekerja-pekerja rentan, begitu ya. Nah, yang jadi masalah kan sekarang upah minimum itu kemudian diberlakukan tanpa melihat status pekerja, lama bekerja, sehingga kemudian upah minimum yang tadinya itu adalah isu individu itu kemudian diangkat menjadi isu kelompok pekerja di perusahaan dan kemudian dibawa ke ranah publik gitu. Itu yang kemudian kan menjadi semakin complicated. Nah, seharusnya dibedakan antara upah minimum dengan upah yang dibayarkan oleh perusahaan untuk pekerja di atas 1 tahun misalnya, begitu ya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya, reposisi upah minimum ini dikembalikan ke filosofi asalnya sebagai jaring pengaman sosial, artinya itu benar-benar standar minimum bagi minimal taruhlah untuk pekerja 1 tahun. Sementara di luar itu seharusnya ada semacam mekanisme lain, bukan menggunakan sistem pengupahan minimum ini, tapi diserahkan ke bipartit, begitu ya. Di antara pekerja dengan pengusaha, disitulah sebenarnya yang jalan yang terbaik, sehingga tidak ada lagi konflik-konflik terbuka seperti sekarang ini. Adanya kayak kemarin yang di jalan apa, pemblokiran jalan tol di Tangerang itu ya, yang kita sangat sayangkan begitu. Jadi seharusnya dikembalikan lagi itu sistem pengupahan nasional kita harus direposisi kalau menurut saya. Jadi upah minimum dikembalikan kepada batas minimum perlindungan bagi pekerja rentan, sementara upah di tingkat perusahaan itu adalah sebenarnya negosiasi antara serikat pekerja dengan perusahaan. Tidak boleh dibawa ke ranah publik gitu. Kalau UNSP itu sendiri kan sebenarnya itu peran dari tripartitnas di tingkat nasional, di mana sebenarnya pemerintah ya membuat sebuah regulasi batasan-batasan begitulah. Jadi batas minimum misalnya untuk sektor-sektor tertentu begitu ya. Jadi kan tidak mungkin sama misalnya antara pekerja di perhotelan di bintang 5 dengan perhotelan di Melati, kan nggak mungkin sama begitu mas. Jadi memang harus dibedakan seperti itu. Misalnya pekerja di industri manufaktur dengan di pertambangan juga kan pasti beda. Nah, di situ sebenarnya hanya standar-standar yang perlu ditetapkan begitu. Tapi kan kemudian standar itu menjadi acuan pengusaha dan serikat pekerja, serikat buruh di level perusahaan untuk saling berdialog atau saling bernegosiasi begitu ya. Tapi kan selalu ada kritik ketika kita bicara misalnya upah yang mendahulukan upah bipartit. Ini kan ada masalah ketika misalnya serikat buruh, serikat pekerja kita belum siap untuk berdialog. Atau mungkin pengusahanya juga belum siap untuk berdialog secara transparan, jujur begitu ya, walaupun itu ideal, tapi kan memang masih perlu adanya perbaikan-perbaikan begitu. Advokasi kita ke serikat pekerja, serikat buruh bagaimana berdialog yang baik juga penting. Ke pengusaha juga demikian, keterbukaan, melihat mitra antara buruh dengan pengusaha menjadi suatu hal yang ideal, ini juga advokasi pemerintah sangat penting, saya lihat seperti itu mas. Demikian pengamat ketenagakerjaan LIPI, Nawawi Asmat. Saya Wendy Lim.